klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Iki cek bingung piye ngene iki. Sing mbok pikir iki apa to, Bu? Lah wong ampe duwe gawe to, Pak? Apa-apa iki kok go ngene? Apa wae kuwi? Piye to, Pak? Butuhane iki cek akeh. Anak ngger kanggo sembako apa-apane iki wis lengkap. Lah tapi nak kaya hiburan mosok ya pe meneng ae. MC urung entuk, terus engko ya kanggo apa neh sound system urung, banyu ya urung mak. Gampang. Rungokno to kandhane iki Banu Asmara iki. Anda punya hajatan apa saja, kepingin menghadirkan hiburan, ketoprak, wayang kulit, elektron, dangdut, campur sari, dagelan, MC, dan sound system, kemudian juga air minum atis. Segera hubungi Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, telepon 0353-89-3100. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Christian dengan alamat christian@yahoo.co.id. Makhluk penunggu balong panggang. Alami pada hari Minggu 8 Februari 2010. Cerita ini bermula ketika aku dan Jeffy ingin mengantar Nova yang rumahnya Bubulan. Karena hari sudah sore kira-kira pukul 6, ketika berangkat ke rumah Nova kondisi baik-baik saja. Namun sampai di Balong Panggang, aku yang membonceng Nova kaget. Karena motor yang aku kendarai tiba-tiba tidak dapat diproslening, aku pun ditegur Nova. Yuh, piye toh? Lalu aku menjawab, aku ya ora ngerti. Terus aku punya inisiatif. Dengan bacaan basmalah, aku injak dengan sekuat tenaga. Akhirnya, prosleneng motor bisa berfungsi kembali. Lalu, ketika aku pulang dari rumah Nova, aku mengendari sepeda motorku dan berkata kepada Jeffy. Jeff, alon-alon wae penting selamat. Yoyu. Setelah kami sampai di Balong Panggang, dari kejauhan aku melihat sesosok orang yang misterius yang terus memandangi kami dari yang kecil hingga yang tua. Ada yang hitam, yang jangkung, dan yang ngesot. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Dan kemudian aku seperti disirup sehingga jalan terlihat lurus, padahal jalan itu berkelok-kelok tajam. Setelah itu Jeffy yang sadar menegur aku. Yuk, pe mati biye. Dengan refleks, aku segera membelokkan motorku. Aku dan Jeffy pun selamat. Namun, motor yang aku kendarai menabrak pohon. Setelah itu kami langsung bergegas pergi dengan motorku tanpa memikirkan motorku yang menabrak tadi. Setelah keluar dari hutan bubulan, aku dan Jeffy bersyukur kepada Allah telah diberi keselamatan. Cukup sekian ceritaku dan Jeffy di Balong Panggang dan Alas Bubulan. Dari aku, Kristian di Prambon Sukotuban, bersama tim Jimat yang lain kuno dan tiluan. Thank you.